Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan dari kajian syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Ini adalah pertemuan ke-128, halaman 260, bagian yang kedua. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, Mas, kita ulangi pertanyaan lagi. Fan qala qa'il, kalau ada yang berkata, berpendapat, hal ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatul mi'raj? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat Rabb-nya ketika malam Mi'raj? Lailatul Mi'raj. Fal jawab, jawabnya adalah la, lam yarahu. Tidak, tidak bisa melihat. Oleh hada suila Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Pernah ditanya. Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau telah melihat Rabb-mu? Qala nurun anna arahu, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Hanya cahaya saja. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya adalah ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Aku melihat cahaya. Wa hadha an-nuru huwa nurul hijabi. Nur ini, cahaya ini adalah cahaya hijab. Hijab, tirai. Faqala nurun anna arahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan nurun anna arahu. Yani kaifa arahu ma'a wujudi hadan nuri alladhi yahjubu ma' baini wa bainahu. Nurun anna arahu. Bagaimana aku bisa melihat Allah Azza wa Jal ma'a wujudi hadan nur, dengan keberadaan adanya cahaya. Alladhi yahjubu ma baini wa bainahu, yang menutupi antaraku dan antaranya. Wa yufassiru dhalika qawluhu, dan yang menafsirkan yang demikian adalah firman Allah Azza wa Jal, sabda Nabi SAW, ra'aitu nuran. Sabda Nabi SAW, ra'aitu nuran. Aku itu melihat cahaya. Aku itu melihat cahaya. Jadi ketika Nabi SAW melihat cahaya, Nabi SAW itu melihat cahaya, itu tidak akan terlihat sama sekali wujudnya, penampakan dari Allah Azza wa Jalla, karena hijab ditutup itu, Mas. Sehingga kalau ada orang yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ya, jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang sifat bahwasanya ini tidak terjadi, bahwasanya Nabi SAW itu tidak akan melihat, diriwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama walakin qad ra'a Jibrila fi suratihi wa khalquhu sadun ma bainal ufuq. Naam. Naam. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau berkata, man za'ama anna Muhammadan, barang siapa yang mengira, barang siapa yang mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ra'a rabbahu, bisa melihat Rabb-nya, faqad a'zama, maka dia telah melakukan sedahsyat-dahsyatnya kedustaan. Ya. Karena dalam penjelasannya di situ, maka ini sudah membuat-buat. Ya. Dalam lafaz yang lainnya, faqad kadzaba. Ya. Walakin, namun qad ra'a Jibril fi suratihi. Namun Rasulullah SAW itu pernah melihat Jibril dalam kondisi sesungguhnya, realnya, besar sekali, menutupi ufuk, kutub barat, kutub timur, terus ditutupi oleh malaikat Jibril. Nah, ini pernah kita bahas tentang sifat dan tentang apa yang dalam penampakan malaikat Jibril. Dan Nabi SAW itu melihat, ya, melihat malaikat Jibril secara realnya itu dua kali. Dua kali. Walakinnahu ra'a Jibril alaihi salam fi suratihi marataini. Malaikat Jibril melihat Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya, besar sekali, itu dua kali. Nah, dan ini menunjukkan bahwasannya amma Rabb itu tidak pernah Nabi SAW melihat di dunia. Dan ketika Mi'raj pun hanya nur, cahaya saja. Ya. Nah. Maka disebutkan di sini penjelasan hijabuhun nur, hijab penutupnya. Jadi Allah Azza Jal itu dengan makhluknya itu ba'inun, jauh mas. Dan itu ada hijab, hijabuhun nur, tirai yang menutupinya adalah nur, cahaya. Nah, sebagaimana di kajian di mana kita membahas ini mas? Di syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Dalam penjelasan kitab syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Itu setiap malam Rabu di Menowo. Ya. Di Menowo. Yang hadir juga Pak Nowo. Itu dari Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Itu pernah dijelaskan. Ya. Jadi hijabuhu nur au naru. Lau kashafahu la ahraqat. Ya, subhatu wajhihi ma adrakahu basaruhu min khalqihi. Jadi hijabuhu nur. Hijabnya itu nur. Ya. Penutupnya itu adalah cahaya atau api. Apabila itu disingkap, Allah Azza Jalla mencikapnya, itu maka akan terbakar apa yang sekelilingnya. Sejauh mata memandang itu selesai semua, akan terbakar. Dan ini menunjukkan bahwasanya itu begitu dahsyatnya apa yang ada di situ. Sehingga ketika Nabi SAW itu hanya melihat cahaya, itu adalah yang terjadi. Nah. Hadza an-nuru alladhi yahjubu ma baini wa bainahum. Dan ini dijelaskan ra'aitu nuran. Aku hanya melihat cahaya. Idzan lam yara rasulu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi iqrarihi. Dan Rasulullah SAW itu tidak melihat Rabb-nya itu dengan pengakuan beliau sendiri. Huwa shalawatullahi wa salamuhu alaihi ala nafsihi. Jadi pengakuan itu dilakukan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW belum pernah melihat Rabb-nya. Itu hanya cahaya. Itu hanya cahaya. Nah. Fa'in qila, kalau dikatakan ini mas, fa'in qila, ingat mas ya, orang yang gampang ngantuan, itu banyak halnya. Ima itu makan nasi terlalu banyak, kurang istirahat, kurang olahraga, dan kurang minum. Tambah lagi, kurang kasih sayang. Loh, dibilangin kok. Coba antum lihat orang-orang yang kena vertigo, mas. Nas'alallahu salam afiyah, semoga Allah Jajal menjaga kita dari penyakit itu, mas. Pusing. Ya, pusing itu karena tidak bisa menyelaraskan antara hormon eksitosinnya, hormon senang. Senang aja diimpet kok piye. Rasa senang kok diimpet. Ya belenek mas. Itu menyebabkan akhirnya pusing. Apapun yang diimpet itu membuat pusing mas. Air, harusnya antum minum, antum ngempet. Gak mau minum air. Ini dehidrasi. Tidak mas coba. Ini mau panas. Kelihatan. Nah. Zadakallah Hasan. Nah lanjut lagi mas. Ini hanya sekedar intermezzo mas. Ya. Sebelum iftar ngantuk. Setelah iftar mungkin lebih dahsyat lagi. Karena ada harus ini membakar. Ya, kecuali kalau sekarang antum tenanan. Ya, tenanan minum madu apa? Kopinya. Ya, minum kopinya tenanan ya sambil kemudian doa kepada Allah Azza Wajalla. Ya. Makanya saya ceritakan tadi pagi itu ada faedah penting dari si Abdul Razak. Bidah Allah yang menjelaskan tentang asidq. Kejujuran. Yaitu orang yang jujur meminta kepada Allah Azza Jal apapun itu akan diberi. Mintanya apa mas? Jujur kepada Allah Azza Jal. Karena dengan kejujuran itu dia akan lebih bersemangat. Maka kalau misalnya antum berusaha untuk minta ilmu kepada Allah Azza Jal dan dilakukan dengan jujur, antum tidak akan merasa lemah, capek, letih, lesu mas. Antum jujur. Tapi kalau antum itu jujurnya itu naik turun, kadang jujur, kadang enggak, ya yang terjadi kadang tidur, kadang enggak, itu mas. Ya. Itu ana hanya berusaha untuk mentadaburi apa yang ana fahami dari kajiannya Syekh Abdul Razak dengan apa yang sekarang terjadi. Karena berapa banyak, bukan hanya antum mas, ana juga. Kadang kalau sudah ini, wah ini menahan diri itu juga. Ya, tapi begitu kita itu merasa bahasanya ada hal-hal yang kita kejar dengan kejujuran untuk bisa mendapatkan ilmu, jujur niatnya yang disertai dengan ikhlas tadi, itu akan menambah kekuatan tersendiri, mas. Itu akan memerangi rasa capek, letih, lemah, letih, lesu. Ya. Nah, kita lanjutkan, mas. Fa'in qila, nah ini tambahan lagi. Kalau dikatakan alam yarbi ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu. Nah, inilah masih ada bentuk apa tanya jawab yang menjadikan apa? Yang menjadikan ini sebagai bentuk pengayaan tentang materi yang sebelumnya. Nah. Jadi fa'in qila. Ya. Alam yarwi Ibnu Abbasin, tidakkah Ibnu Abbas itu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Rabb-nya. Fal jawabu bala. Iya. Walakin qala Syekhul Islam rahimahullah, namun dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna Ibnu Abbasin lam yaqul ra'a bi'ainihi. Suf antum lihat nih. Ya. Jadi kalau antum itu mau ngeyel gimana pun, enggak paham, ini dengar jawaban orang yang alim. Ya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan inna Abbasin, bahwasanya Ibnu Abbas ini tidak mengatakan ra'a bi'aini, Nabi SAW melihat dengan mata kepalanya sendiri langsung. Bal ra'ahu bi fu'adihi, namun melihatnya dengan hatinya. Wal makna annahu li quwwati yaqinihi sara ka'annahu ra'ahu. Ini karena keyakinan, kekuatan yakinnya yang dahsyat. Ini menjadikan seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat Rabb-nya. Liqali Nabi sallam sebagaimana sabda Rasulullah sallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah engkau bisa melihatnya. Kalau antum bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menjelaskan ilmu itu lewat Syekhul Islam Taimiyah. Allah Azza wa Jalla menganugerahi otak yang luar biasa, cara berfikirnya ilmiah. Di balik dari definisi ihsan, ya. Oke, Mas. Gimana? Lagi, Mas. Ayo, Mas. Ini, Mas. Nah. Mas, gerak. Ayo. Nah. Ya. Jadi di situ kaitannya dengan apa, Mas? Bahwa Nabi SAW itu pernah mendefinisikan sendiri makna dari ihsan. Ihsan itu adalah, bukan Mas Ihsan ya, tenang Mas Ihsan, jangan tersungging. Nah, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau itu beribadah kepada Allah Azza Jalla seolah-olah engkau bisa melihatnya. Bagaimana seolah-olah dengan melihatnya? Bisa melihatnya itu bagaimana? Ya. Ini Mas. Paham di sini? Liquwati yaqinihi, karena kekuatan yakinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah jadi beliaulah melihat. Dan beliau melihat dengan hatinya, bukan melihat dengan matanya langsung. Makanya lihat Mas, tadabur kita bagaimana Mas? Bisa dilihat bagaimana orang menuntut ilmu syar'i itu benar-benar ikhlas, sidq, jujur, ikhlas. Maka ini Mas, mata yang dua yang lemah ini akan mak, pertuk, pertuk, pertuk. Ada apinya, Mas. Tapi begitu, ya, niatnya itu hanya, ya, ngalap berkahlah. Ya, ngalap berkahlah. Nah, itu kalau sudah ngalap berkahlah, itu mau tidur, mau ngobrol sendiri, mau enggak serius, mau sibuk apa, sibuk ini, itu enggak akan digubris. Biasa saja. Ya. Oleh karena itu, Mas, ketika menuntut ilmu syar'i, maka tetap dengan disertai dengan sidq, jujur, Mas. Jujurlah. Ya. Makanya faedah yang lain yang tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razak adalah kaitannya berapa banyak orang yang ahli ruqyah. Ahli ruqyah. Ya. Ruq kayak qaf, Mas, bukan pakai ru, bukan ru'yah, ruqyah syar'iyah, itu bisa memberikan asar berbeda-beda tergantung dari niat ikhlasnya. Makanya kalau ruqyahnya itu sudah basa-basi dengan uang, ya, di ruqyah apa, Mas? Itu beda hasilnya dengan orang yang meruqyah dengan ikhlas. Bahkan ketika dia membaca ya ayat kursi. Ayo kita bareng-bareng atau gimana? Tempelin kepala beliau terus kita ruqyah. Semangat. Nah. Nah, terus gerak gitu terus, Mas. Ya, dan peredaran darahnya lancar. Lo yo ini. La yashfi. Oh, dapat sensor. Nah. Jadi di situ jelaskan liquati yakini. Jadi ini jawaban. Jadi Syekhul Islam Taimiyah adalah jawaban yang sepleng, Mas. Wa man qala Syekhul Islam ini huwal haq. Suf, antum lihat. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam itu adalah itu yang benar. Wa huwa anna Nabi sallam lam yara rabbahu yaqbatan. Nabi sallam itu tidak pernah melihat Rabb-nya dengan keadaan sadar, terbangun, wah gitu. Kayak misalnya antum sekarang lagi ngantuk-ngantuknya kok kelihatan Ustaz ada putih-putihnya. Istuwa, Mas. Ini ada putihnya, ada. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ya, lam yara rabbahu yaqdotan. Yaqdoh artinya di sini sadar, benar-benar bangun. Wala yumkinu an yarahu, dan ini tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihatnya. Amma manaman fa fil haditsu masyhuru anna Allah ta'ala qala atadri fima yaqtasimu al-mala'ul a'la wa qala syarhu Ibnu Rajab rahimahullah syarhan jayyidan wa afiyan anna rasula sallallahu alaihi wasallam ra'a fil manam. Suf, antum lihat. Ini kalau yakdoh, ini yakdoh. Satu. Anda tulis yakdoh itu apa, Mas? Satu, sadar. Sedangkan yang kedua, manaman, dalam keadaan tidur. Fafil hadithun masyur, dalam hadis yang masyur. Anna Allah Ta'ala atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Apakah engkau tahu, ya, dalam apa berselisih al-mala'ul a'la, malaikat yang ada berada di atas. Waqad syarahu, dan ini sudah diberikan penjelasan, syarahu Ibnu Rajab. Ibnu Rajab, meninggal tahun berapa, Mas? Ibnu Rajab, Mas. Gak ada 592. Ibnu Rajab al-Hambali. Jangan kau lupakan wafat ulama. Hah? Hah? Masa? Ayo. Nah. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah syarhan jayyidan, memberikan syarah yang bagus sekali. Wafian, yang mencukupi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil manam. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah azza jal dalam keadaan beliau tidur, di tidurnya. Ya rahmakallah. Enggak kedengaran, Mas. Harusnya alhamdulillahnya harus kedengaran. Ana hanya khusnudzan saja. Kalau antum sudah menyebutkan alhamdulillah, ana enggak dengar. Ya, biar ana bisa nyampaikan ke arah antum. Kalau antum bersin, maka itu harus terdengar. Tapi bukan harus teriak. Alhamdulillah. Ya. Atau harus alhamdulillah. Jel, Mas, bersin, Mas. Coba, Mas. Nah. Nah, biar doa-doa kebaikan itu terus mengalir. Nah. Sehingga di sini Rasulullah SAW itu melihat Rabb itu fil manam, dalam keadaan tidur. Idzan ta'ayyana an yakuna al-imanu bi ru'yatil mu'minina rabbahum yawmal qiyamati wa dhalika fi arasatil qiyamati wa yarawnahu aidan idza dakhul jannah. Sof, antum lihat, Mas. Idzan, lalu menjadi detail bahwasanya iman an yakuna al-iman, iman itu biru'yatil mu'minin, tentang melihatnya orang-orang mukmin rabbahum. Allah azza wajal memberikan nikmat bagi orang-orang mukmin bisa melihatnya, melihat Allah azza wajal. Jadi orang-orang mukmin itu bisa melihat Rabb mereka pada hari kiamat, yaumul qiyam. Wa dzalika, yang demikian itu fi arasatil qiyamah. Fi arasatil qiyamah, yaitu ketika kiamat itu ya akan di permulaan di situ. Ya, arasatil qiyamah. Wa yarana aidan idza dakhul jannah, dan akan melihat pula ketika masuk surga. Paham sampai di sini ya? Nah. Amma ru'yatuhum iyyahu fi arasatil qiyamah fa ya ru'yatu imtihan wa ikhtibar. Sedangkan ya ru'yatuhum iyyahu, penglihatan orang-orang mukmin kepada Rabb-nya fi arasatil qiyamah, pada permulaan hari kiamat, itu adalah ya penglihatan yang berupa imtihan, ujian, wa ikhtibar, ujian dan ya cobaan. Di sini tidak ada bedanya, Mas. Imtihan dan ikhtibar. Ya, ini terkadang tidak disebutkan tentang perbedaan antara keduanya. Ya. Nah, jadi karena di sini kalau misalnya disebutkan diambil dari kata-kata ikhtibar, ya. Ini ikhtibar diambil dari kata khabar. Diambil dari kata khabar, Mas. Khabar, Mas. Nah. Khabarkan nyalamu, Mas. Ya. Jadi ikhtibar huwal kalimatul kamilah. Ya. Ini ini tentang ikhtibar, pengabaran berupa kata yang sempurna di situ, ya. Imtihan nah dalam perbedaannya di sini ya ikhtibar disebutkan di sini juga perbedaannya ya. Perbedaannya adalah ikhtibar mi'yarun lit-talibi wal mu'allim bi annahu yamtaliku al-adawat as-sahihah allati tamakkanahu min ikhtiyazi min istiyazi al-madah at-ta'limi. Amma al-imtihan fayattakhidu sifat dirasiyah akthar fayuqimu mustawa at-talib wa inda istiyazihi tamakkunihi min intiqali min marhalah ila al-marhalah allati taliha. Nah, di salah satu dari perbedaan ikhtibar dan imtihan, ikhtibar itu adalah parameter yang dipakai bagi orang yang belajar dan yang mengajar, bahwasanya dia mempunyai ya mempunyai bentuk-bentuk pemahaman yang benar, penguasaan yang benar terhadap yang dipelajarinya, dan ya, dia mempunyai kemampuan penguasaan dalam proses pembelajaran tersebut. Itu diuji. Diuji untuk menguasai enggak yang sudah diajarkan. Paham? Hah? Yo, itulah bahasa ini. Sing wong akademis, Mas. Ini bahasa wong rada yo apa ya? Basa orang syukran, Mas. Deso. Pakainya bahasa Arab, Mas. Kan syukran. Ya. Nah. Jadi itu adalah menguji, ya, ujian itu sebagai parameter bagi yang diuji dan penguji bahwasannya seorang itu sudah menguasai apa yang sudah dipelajari. Ya. Kemudian sedangkan imtihan ini adalah ujian kenaikan untuk dinaikkan pada level yang lebih tinggi lagi. Itu imtihan. Ya. Itu bedanya, Mas. Min haitsul madah ta'limiyah, ya, yaqisu al-ikhtibar madda itqani talib li mafhumi aw darsin wahid. Amma al-imtihan yakumu bi qiyasi madda itqani talib li'iddati al-mafahim aw wahdah dirasiyah. Ya. Kalau secara, ya, materi akademik itu dikiaskan tentang ikhtibar. Ini adalah menjadi parameter bagi orang yang menuntut ilmu tentang kefahamannya dengan satu mata pelajaran. Sedangkan imtihan itu dikiaskan untuk menguasai seorang siswa itu menguasai beberapa pemahaman dan beberapa pengkajian, bukan hanya satu. Jadi imtihan jauh lebih besar daripada ikhtibar. Nah. Nah. Jadi imtihan itu yartabitu fi al-amaliyah wa ta'limiyah. Ya. Imtihan. Nah. Imtihan itu adalah yartabitu berkaitan dengan fi amaliyah dalam pengujian yang sifatnya amaliyah. Aktivitas, kegiatan yang menunjukkan, ya, perbuatan. Wa ta'limiyah, dan pengajaran. Itu ujiannya berkaitan dengan itu, Mas. Rangkaian amalan, rangkaian aktivitas perbuatan. Dan pengujian berupa pengajaran ta'lim itu. Sedangkan ikhtibar, ujian juga itu, ya, berlaku untuk beberapa bidang, bukan khusus untuk ta'limiyah saja, pengajaran saja. Ya, ini kalau disebutkan tentang imtihan dan ikhtibar. Kalau di Indonesia kan podoes, ujian-ujian. Ya, ujian-ujian. Jadi imtihan, kalau misalnya dikatakan ikhtibar, imtihan. Ikhtibar itu untuk menguji apa yang sudah dipelajari. Dengan imtihan, menguji agar dia naik tingkatan, Mas. Gampangnya gitu. Nah, lanjut lagi, Mas. Nah, ini sekarang kaitannya, kenapa imtihan wa ikhtibar? Imtihan di situ untuk menguji apakah dia itu layak untuk langsung diberikan hasil yang lebih tinggi lagi. Ikhtibar ini adalah ditanyakan dengan apa yang sudah dilakukan. Paham, Mas? Nah. Wa amma ru'yatuhum iyyahu ba'da dukhulil jannah. Sedangkan ru'yatuhum, penglihatan orang-orang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla ba'da dukhulil jannah. Ini yang kedua. Yang pertama apa? Tentang arasatil qiyamah. Ini yang pertama. Ketika di permulaan hari kiamat itu diuji. Ru'yatu imtihan wa ikhtibar. Makanya termasuk apa, Mas? Diberikan kabar gembira itu setelah seseorang yang meninggal lulus dari fitnah kubur, diberikan nikmat kubur dan akan diberitahukan kemana setelah ini perjalanannya. Imma surga atau neraka. Ya, semoga Allah Azza Jal menghimpun kita semuanya di surganya yang paling tinggi. Nah, hanya kalau disebutkan surga, Mas, harus ada rasa apa, Mas? Isyak. Kerinduan. Dan keinginan untuk berdoa kepada Allah Azza Jal agar kita meminta surga kepada Allah Azza Jal. Tapi kalau disebutkan neraka, ya kita mengucapkan apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Azza Jal tidak memasukkan kita ke dalamnya, menjauhkan kita darinya. Nah. Ya. Suf. As'alullaha an yaj'alana wa iyyakum mimman yarahu fi dzalikal makan. Suf, antum lihat bagaimana akhlak dari para ulama ketika menulis saja itu berharap kepada yang membaca itu juga mendapatkan doa kebaikan. Ini membaca dan menulis, Mas. Apalagi sekarang kita ketemu langsung, Mas. Berhadapan muka. Nih, Mas. Muka, Mas, dihadapkan, Mas. Jangan dingkluk, Mas. Nah. Maka kalau akhlak para ulama seperti itu, harusnya kita meneladani. Maka Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan apa? As'alullaha, aku memohon kepada Allah Azza wa Jal an yaj'alana, agar menjadikan kita wa iyyakum, kami dan kalian. Ya. Ini menunjukkan apa, Mas? Kalau doa itu dulu kita, baru ya orang lain. An yaj'alana wa iyyakum mimman yarahu fi dzalikal makan. Menjadikannya kita dan kalian termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah Azza Jal fi dzalikal makan, pada tempat tersebut, yaitu bahwa surganya. Wa ya ru'yatul ikramin. Ini adalah ru'yatul ikramin, penglihatan yang terhormat. Penglihatan apa, Mas? Yang terhormat. Maka antum lihat, Mas, bagaimana Allah Azza Jalla itu menjaga ini, Mas, mata kita ini, Mas. Subhanallah. Bagaimana dari mata saja itu kelak akan Allah hisab. Hari ini antum sudah ngelihat apa saja, Mas? Ya. Lihat video. Lihat reel ini, reel itu. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu salam fi. Ya. Buka ya di lapak-lapak online sekarang sudah semuanya promosi video, semua di YouTube, semua video ya, apalagi di sosmed yang lainnya, hatta di Facebook, hatta di Instagram dan yang lainnya. Ya, semakin kita mensedikitkan dengan melihat yang seperti itu, semakin mata kita aman, Mas. Dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali kita mohon kepada Allah Azza Wajalla. Maka ketika kita melihat, nasallahu alaihi wasallam, ada saudara-saudara kita yang keranjingan. Tahu enggak keranjingan itu, Mas? Maknanya negatif. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza Wajalla menjauhkan kita dari demikian, dan juga saudara-saudara kita dari makna keranjingan. Terlalu senang dengan melihat apa, Mas? Melihat video tontonan-tontonan yang tidak manfaat, yang menghabiskan waktu. Nasallahu alaihi wasallam. Itu juga bagian dari bagaimana membunuh waktu dengan yang tidak manfaat. Sedangkan sekarang Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa duduk bermajlis seperti ini, Allah hindarkan kita itu dari sibuk melihat yang seperti itu, Mas. Tidakkah itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla kepada kita? Nah, itu yang harus kita syukuri, Mas. Itu yang kita harus syukuri. Berapa banyak dari kita lalai, Mas? Iya. Waktu kapan saja ngelihat, cuma pengen lihat status Facebook. Seret ada reelnya. Oh, lihat status fulan, fulan, fulan. Nanti habis lihat status fulan, oh, ternyata ada video yang lain. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak minta kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin kita itu akan terjaga, Mas. Sahih. Ana dan antum sama saja, Mas. Kita makhluk dhaif, lemah. Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar waktu kita itu manfaat, enggak mungkin kita bisa manfaatkan waktu, Mas. Ingat itu, Mas, ya. Makanya ana mengatakan pada diri ana sendiri, ya, tentang yang sering ana ulang-ulang terus, Mas. Kalau kita tidak disibukkan dengan yang manfaat, pasti kita disibukkan dengan yang tidak manfaat. Itu pasti. Karena orang tidak akan sanggup mengambil manfaat dari apapun, dari kegiatannya, sehari-harinya, dari waktunya, dari ibadahnya, kecuali dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu akan senantiasa lalai, Mas. Mungkin Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita kefahaman dari Al-Quran, hafal Quran, hadis, hafal hadis, bahasa Arab, paham bahasa Arab. Tapi ini tidak menjamin kita lepas dari kelalaian. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya ini perlu, Mas. Apa, Mas? Mendoakan kebaikan. Kita mendoakan kebaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh ini. Karena apa? Dengan mudah untuk mendoakan kebaikan, itu malaikat pun mendoakan kebaikan kepada kita. Makanya berapa banyak dari kita yang bakhil untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain, sehingga kita pun tidak didoakan oleh malaikat. Nanti, Mas. Ewa. Nah. Yuk kita rukyah bareng-bareng, Mas. Nah. Ya, Mas. Jazakumullah khairan. Semoga menambahkan semangat. Lagi. Lanjut lagi. Nah. Yukrimuhum azza wa jalla idza kashafa al-hijab. Allah azza wa jalla menghormati mereka apabila Allah azza wa jalla menyingkap hijab dalam, ya, lahum, kepada mereka, untuk mereka. An wajhi, ya, dalam rangka untuk bisa melihat wajahnya. Allah akan menyingkap hijab itu bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin itu bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Fayarawnahu, maka kaum mukminin itu bisa melihatnya. Orang munafik, naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam, orang kafir, naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menyebabkan mereka sedih. Itulah yang menyebabkan mereka sedih. Disebutkan tentang penjelasan wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah mereka saat itu berseri-seri. Kenapa? Tahu akan melihat penglihatan yang terhormat tersebut. Yaitu akan melihat Rabbnya. Paham sampai sini, Mas? Dan itu tidak lain karena kekuatan keinginan imannya yang tinggi. Nah. Wala yarawna na'iman an'ama wala ladd, ya, wala aladda minan nadhari ila wajhillahi azza wajal. Dan mereka, ya, tidak pernah melihat na'iman, suatu nikmat sedikit pun, an'ama, yang lebih nikmat, wala aladda, dan lebih lezat dari melihat kepada wajah Allah azza wajal. Coba antum lihat situ. Makanya kenapa disebutkan ihsan itu paling tinggi, Mas? Karena keyakinan itulah yang menyebabkan orang bisa meraih tingkatan yang paling tinggi. Kalau antum bisa lihat dari sekian banyak semangat-semangat para ulama dalam menerjemahkan, dalam mengejawantahkan ilmu sehingga bisa dipahami oleh orang-orang awam, mereka berjibaku setiap harinya lebih dari 12 jam, 10 jam, 16 jam bahkan. Syekh Al-Albani rahimahullah sebutkan sampai 14-16 jam setiap harinya, Mas. Itu kira-kira yang bisa menyebabkan mereka seperti itu apa? Ini, Mas. Meyakini kelezatan itu lebih tinggi dari orang lain meyakini kelezatan itu. Contoh sekarang. Anda mengatakan sekarang, Mas. Ini kopi, Mas. Gampang. Kopi ini minuman, Mas. Pahit. Oh, Mas. Pahit nggak, Mas? Iya. Pahit. Tapi ada orang yang bisa mengatakan, Mas, ini kopinya yang paling enak ini dan ini. 1 banding 15 untuk Robusta, 1 banding 12 untuk Arabica. Itu secara umum. Kalau blend, nanti akan ada kelas yang lainnya. Nah, kita katakan, ada juga orang ngasih makan. Tadi snack. Antum mengatakan, Mas, enak enggak? Ada yang kurang enggak? Enak. Warak. Kenapa? Tidak bisa merasakan kelezatan itu, Mas. Nah, sedangkan ada orang yang kritis, lidahnya gak bisa dibohongi. Dikasih gorengan, ini micin. Dikasih apa saja, ya, apa mas soto atau bakso dan sebagainya. Ini micin, rasanya bukan asli. Ada yang seperti itu. Itu sama halnya ketika kita melihat para ulama bagaimana mereka bisa merasakan keinginan, lezatnya, kelak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang yang awam. Orang yang tidak tahu, tidak bisa merasakan lezatnya tersebut. Sehingga, ya biasa-biasa saja ditanya, Mas, lezat atau enggak? Warak. Kalau mboten saged ya Ustaz, bedake niku soto sing enak sing mboten, sing penting warak. Ya. Paham maksudnya di sini? Ya, itu Pak buat Pak Hadi ya. Ya. Tapi Pak Hadi bisa senyum berarti mu'rab hari ini. Allah mbarik. Ya. Karena biasanya kalau Senin Kamis habis Pak Hadi satu mangkok, ya. Sudah mulai ya ke arah yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu Mas, ini kaitannya dengan apa Mas? Kontekstual. Ini bisa kita tulis sebagai faedah malam ini Mas. Orang yang bisa merasakan lezat manisnya melihat Allah akan berusaha Mas. Berusaha sekuat tenaga menghabiskan waktunya untuk beramal soleh. Sedangkan orang yang tidak bisa merasakan lezatnya melihat wajah Allah, maka mereka hanya mengambil ya amal ibadah sebatas ya sah-sahan saja, formalitas tanpa ya kejujuran. Dan keikhlasan. Nah, kok panjang Satyo? Kalau-kalau. Nah, ini Nah, ini kita taruh di sini, Mas. Nah, orang yang bisa merasakan lezat manisnya melihat Allah. Ya, melihat Allah. Akan berusaha sekuat tenaga menghabiskan waktunya untuk beramal soleh. Sedangkan orang yang tidak bisa merasakan lezatnya melihat Allah, ya, melihat Allah, maka mereka hanya mengambil amal ibadah sebatas sah-sah saja, formalitas saja, tanpa kejujuran dan ikhlasan. Ya. Ini pada inilah yang menjadikan para ulama beda dengan orang awam. Mereka berjibaku siang dan malam untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tanpa rasa capek. Capek, Mas? Capek? Nah, jangan terlalu berharap capek, Mas. Karena capek itu pahalanya di akhirat. Tidak cukup dengan capek. Nah, terlalu murah, Mas. Kalau dibayarnya dengan hanya sekedar capek. Nah, itu, Mas. Orang yang bisa merasakan lezat manisnya melihat Allah akan berusaha sekuat tenaga. Ini karena apa? Tingkatannya dari ihsan tadi, Mas. Para ulama itu bisa mencapai jenjang tingkatan ihsan. Sebagaimana jawaban dari Syekhul Islam Tamiyah tadi. Allah Azza wa Jal itu menjadikan nikmat tersendiri bagi seorang mukmin untuk bisa melihatnya. Tapi keyakinan itu berbeda-beda antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Sebagaimana seorang bisa merasakan kelezatan itu atau tidak. Paham maksudnya di sini, Mas? Sebagaimana tadi, kenapa Anda tanya tentang masakan ini, atau kopi ini, atau minuman ini? Yang bisa merasakan akan tahu. Oh, susahnya bisa membuat seperti ini susah. Perjuangannya dan yang lainnya. Itu enggak gampang. Makanya para ulama, kenapa mereka itu bisa 12 jam, 16 jam berjibaku dengan kitab-kitab, membaca tanpa rasa capek, nulis, ngetik, dan seterusnya. Enggak. Zeki, Anda maskur. Ya. Zak, Anda sibuk. Ya. Latu dini, bisu alik. Jangan kau sakiti aku dengan pertanyaanmu. Sampai segitunya, Mas. Ya. Karena apa? Mereka menginginkan agar bisa menyampaikan ilmu di saat waktu-waktu yang memang mereka menginginkan di situ. Sudah muntobit, disiplin, Mas. Makanya orang yang tidak bisa disiplin dengan waktunya, akan susah untuk mendapatkan faedah yang banyak. Waktunya belajar, belajar, Mas. Ya. Jangan sampai mengatakan, afwan Ustaz, ada ini, afwan Ustaz, ada ini. Ya, ngaji yang ela-elo tidak akan dapatkan faedah yang banyak, Mas. Itu, ya, ini cara belajar atau ngaji ela-elo itu tidak akan bisa mengambil faedah yang banyak. Karena dia tidak bisa merasakan lezat manisnya, ya, lezat manisnya pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini, Mas. Anggapannya enak-enak saja. Itulah yang membedakan ulama dengan kita. Cara belajar atau ngaji ela-elo, ya kadang iya kadang tidak, atau ngajinya anak kowe ngaji aku tak ngaji. Itu enggak ada seperti itu, Mas. Ana dari awal berusaha. Semenjak ana pulang dari UAE, ana hanya ingin satu, Mas. Mengajarkan antum, ngajinya antum itu karena Allah Azza wa Jalla. Ngajinya kita itu karena Allah Azza wa Jalla. Bukan ngaji karena orang, kita beramal bukan karena orang lain. Kita memutus harapan dengan penilaian orang. Karena saat itulah akan mendapatkan nilai ikhlas yang sesungguhnya. Nah. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Walihada ja'a fil hadisi as'aluka laddatan nadhari ila wajhika. Oleh karena itu, dalam lafaz as'aluka laddatan nadhari, aku memohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Ya salah. Kalau orang itu dianjurkan untuk bisa merasakan lezatnya melihat Allah Azza wa Jalla dengan memandang Allah Azza wa Jalla, kita berharap, berdoa mas. Berdoa agar bisa mendapatkan kelezatan itu. Sekarang, berapa banyak orang tidak merasakan kelezatan itu dan tidak pernah berdoa. Oke mas? Nah, itu bukan lezat mas. Kalau seperti itu, kayak ada ingkung sama lele dan seterusnya, dibiarkan begitu saja. Mas, didar mas. Warak, lo ngantuk mawan. Nah, walaupun dipaksa makan, gak ada rasa aja. Allah Ustaz. Ya. Ya, nak tapi bihadil kudrah, kita cukupkan sekian. Dan semoga Allah Azzal senantiasa menjadikan kita bisa merasakan lezatnya manisnya iman, lezatnya manisnya untuk menuntut ilmu syar'i, karena kita mengikhlaskan, senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan niat kita kepada Allah Azza Jal, dan juga kita mohon agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan di hidup kita, waktu kita, dan kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i sampai akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah Azza Jal menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Naktati bihadil kudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.